Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله, kita lanjutkan bab dari kitab Al-Adabul Mufrad, bab Al-A'rabiyyah. Bab Al-A'rabiyyah. Bab mengenai tinggal di pedalaman. Qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Abu Awana an Umar ibn Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, beliau mengatakan al-kabairu sab'un, dosa besar itu ada tujuh. Kata sahabat Abi Hurairah al-kabairu sab'un, dosa besar itu ada tujuh. Yang pertama adalah al-ishraku billahi, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua termasuk dosa besar adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa, membunuh manusia. Yang ketiga, ramyul muhsanati, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan keji, tuduhan zina dan semacamnya. Dan yang keempat, wal a'rabiyyatu ba'dal hijrati, yaitu a'rabiyyah kembali menjadi badui setelah hijrah. Ini termasuk dosa besar. Hadis ini hadis yang sahih secara mauquf, ya. Hadis yang sahih secara mauquf dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, dan yang semakna pula diriwayatkan dengan riwayat yang hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna al-a'rabiyyah ba'da al-hijrah, makna a'rabiyyah ba'da al-hijrah, ay ya'udar rajulu ila al-badiyah, yaitu seorang kembali menghuni, ya, badui, menghuni lembah-lembah, gunung-gunung yang jauh dari pemukiman manusia. Wa yuqima ma'al a'rabi, dan tinggal bersama orang-orang Badui di sana. Ba'da an hajra ila Madinah, setelah hijrah ke Madinah. Ya, setelah hijrah ke Madinah, karena Madinah adalah negeri Islam, negeri yang terbaik, ya. Tidaklah kemudian kembali kepada A'rab lagi, ya. Itu merupakan dosa besar karena meninggalkan negeri Islam. Dan sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, Al-A'rab asyaddu kufra, orang-orang Badui itu sangat keras penentangannya kepada Rasulullah SAW. Baru setelah Fathul Mekah mereka mulai masuk Islam, orang-orang Badui tersebut. Wa man kana yarji'u ba'da al-hijrah ila mawdi'ihi min ghairi 'udhrin kanu ya'uddunahu kal murtad. Bahkan saat itu perlu diperhatikan, orang yang sudah hijrah kemudian balik lagi, kembali lagi ke negeri asalnya yang kufur, maka ini seperti murtad. Ya. Maka ini seperti murtad. Sehingga orang yang sudah hijrah ke Madinah saat itu kemudian kalau kembali lagi, itu merupakan dosa besar. Ya. Wa innama yumdhi hijratah wa yas'alullah ta'ala yutima 'alaihi hijratah. Maka hendaknya dia bersabar dengan hijrahnya di Madinah, karena saat itu Madinah itu terkenal dengan kota wabah yang banyak penyakit, ya. Dan hendaknya dia meminta kepada Allah untuk sempurna hijrahnya. Wa kana idzaka muharrama illa idza adina lahu syari' fi dzalika 'inda hululil fitan. Dan saat itu memang diharamkan kalau sudah hijrah, maka tidak boleh kembali ke tempat semulanya di Mekah ataupun di negeri-negeri atau di tempat-tempat Badui, kecuali kalau syariat ini atau Nabi Muhammad SAW memberikan izin. Kama fa'ala Sa'ad bin Abi Waqqas lama nashibatil fitnah al-kubra falahiqa bi iblis. Ya, sebagaimana ini diamalkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika terjadi fitnah besar antar kaum muslimin, antara ya terjadinya perang Siffin, ya, antara sahabat Ali dan sahabiah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan pengikutnya masing-masing, terjadilah fitnah yang sangat besar, terjadi ya pertikaian di antara kaum muslimin. Maka ketika beliau kembali, ya, beliau kan pergi ke pegunungan dan beliau mengikuti ontanya, mengembala onta di pegunungan, tidak mengikuti fitnah yang ada di Madinah saat itu. Ketika fitnah itu sudah berangsur, maka dia mengatakan, A'rabiyatun ba'dal hijrah, apakah ini adalah kembali ke Badui setelah hijrah? Istangkara ayat, istangkarahu, beliau pun mengingkarinya. Ini bukan kembali ke Badui setelah hijrah. Wa innamaka yafirru minal fitan. Tetapi yang beliau lakukan adalah lari dari fitnah, menghindari fitnah. Menghindari fitnah. Ya mungkin kalau di Indonesia pernah terjadi kerusuhan ya tahun 98. Ya, fitnah sana salah, sini salah, mending pergi, kan begitu. Ya. Serba salah zaman itu. Maka untuk menghindari fitnah, boleh dia lari ke tempat yang sepi, ke kampung atau ke negeri asing. Dari hadis ini, khairafidinazakumullah, diambil hukum as-safar ila biladil gharbi wal kufri la yajuzu illa lidarurah. Oleh karena itu, para ulama dengan hadis ini mengambil hukum bahwasannya safar ke negeri kufur, di negeri barat sana, itu tidak boleh kecuali memang darurah, ya, darurah al-hajah. Waqad yusammi dhalika ba'duhum bil hijrah. Ya. Bahkan sebagiannya menyebut itu termasuk daripada hijrah yang terlarang. Ya. Dan ini ya justru adalah qalb lil haqa'iq, ya. Qalb lil haqa'iq. Memutarbalikkan fakta asy-syar'iyyah. Ya, sebagian kaum muslimin malah justru senang tinggal di negeri-negeri yang tidak terdengar azan. Ini merupakan fitnah. Karena yang namanya hijrah yang benar adalah dari negeri kufur ke negeri kaum muslimin. Ya. Sehingga dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, secara asalnya tidak boleh ya seorang itu pergi ke secara asalnya tidak boleh pergi ke negeri kafir kecuali memang ada kepentingan yang mendesak, ya, seperti kepentingan mendesak itu belajar ilmu yang tidak ada di negeri kita. Dengan catatan kata Syekh Utsaimin, dia dibekali dengan tauhid, dibekali dengan ilmu agama, ya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang mengandung maslahat yang banyak. Adapun kalau tidak ada hajat kemudian pergi ke sana belajar menetap, ini akan memudaratkan imannya, bahkan akhlaknya, ya, bahkan akhlaknya akan berubah. Ya. Boleh ke sana ketika ada hajat dan harus dibekali dengan ilmu agama. Syaratnya dua itu. Kalau tidak, maka dia akan terpengaruh. Kalau bukan dirinya, maka keluarganya atau keturunannya. Dari hadis tersebut, ya, ikhwan fillah azakumullah, kita mengetahui bahwasanya lari dari negeri yang sudah dipenuhi dengan kaum muslimin, dijalankan syiar Islam di situ, kemudian justru meninggalkan dan kemudian tinggal di negeri atau di sebuah wilayah, ya, yang disebut di sini adalah di baduy, di pegunungan, tidak terdengar sana sini. Justru ini merupakan perbuatan yang dosa. Karena secara asal afdol kita tinggal itu bersama dengan masyarakat. Ya, dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahum khairun min alladhina lam yukhalitun nas wa lam yasbir 'ala adahum." Seorang muslim yang dia tinggal di tengah masyarakat, bergaul dengan mereka, bersosial dengan mereka dan sabar dengan gangguan mereka, itu lebih baik dibandingkan, ya, seorang mukmin yang dia tidak sabar tinggal di masyarakat, tidak bergaul, tidak sabar dengan gangguan mereka dan justru menyendiri, ya. Dan kondisi yang diperbolehkan adalah ketika terjadi fitnah antara kaum muslimin itu sendiri, ya, muslim perang, ya, supaya kita enggak ikut-ikutan, kita boleh pergi ke gunung tinggal di sana. Adapun secara asal kita tidak boleh jauh-jauh tinggalnya dari kaum muslimin, ya, tidak boleh jauh-jauh, sehingga bukan merupakan perkara yang disyariatkan kalau dia menyendiri, itu tidak. Justru yang bagus adalah bersosial, hidup bertetangga, ya, tinggal kita cari tetangga yang baik, gitu saja. Bab yang berikutnya, bab sakinul qura. Sakinul qura, tinggal di kampung, ya. Tinggal di pedesaan. Nah, ada pembahasannya juga rupanya di sini, ya. Qala Imam Bukhari, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Asim qala haddatsana Haywah qala haddatsana Baqiyah qala haddatsani Safwan qala sami'tu Rashid ibnu Sa'ad yaqulu sami'tu Thauban yaqulu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Asim. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Haywah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Baqiyah. Beliau berkata telah menceritakan kepadaku Safwan. Dan beliau berkata aku mendengar Rashid ibn Sa'ad mengatakan aku mendengar Thauban berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadaku, la taskunil kufura فَإِنَ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ. Jangan kalian tinggal di kampung yang terpencil. Kampung yang terpencil. Nah, jangan diterangkan apa itu kampung terpencil. Karena orang yang tinggal di kampung yang terpencil, yang sepi, ya, itu seperti tinggal di sisi kuburan. Ya. Al-kufur maksudnya al-qura, kampung yang sepi. Ya, kampung yang apa namanya hampir-hampir enggak ada lalu lalang manusia di situ. Dalam sanad yang lain, haddatsana Ishaq qala akhbarana Baqiyah qala haddatsani Sufwan qala sami'tu Rashid ibn Sa'ad yaqul sami'tu Thauban qala linnabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Ishaq, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Baqiyah, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Sufwan, beliau berkata telah aku mendengar Rashid ibn Sa'ad berkata, aku mendengar Thauban mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Thauban, wahai Thauban, la taskunil kufur, jangan engkau tinggal di kufur, desa yang sangat pelosok terpencil, yang sepi sekali. Fa inna sakinal kufuri kasakinil kubur, karena orang yang tinggal di desa yang sangat pelosok, sangat terpencil, itu seperti menghuni kuburan. Hadisnya hasan. Hadisnya hasan, diriwayatkan pula oleh Bahaqi dalam Syu'abul Iman dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Al-kufur di sini adalah al-qura al-ba'idatu 'anil nasi, yaitu kampung yang sangat jauh dari pemukiman manusia yang lain. An-mustama'i ahlil ilmi, maksudnya adalah jauh dari orang yang berilmu. Ya. Jauh, sampai-sampai musola aja gak ada, sampai-sampai masjid gak ada, sampai-sampai orang yang ngajar ngaji gak ada, sekolahan gak ada. Ya. La yamurru biha ahadun illa nadir, tidak ada yang melewati desa tersebut kecuali sangat sedikit. Yaitu daerah terpelosok, terpencil yang tadi ilatnya, alasannya tidak ada orang yang berilmu, tidak ada sumber ilmu di situ. Itu Rasulullah melarangnya. Ya, apakah larangannya di sini haram, apakah larangannya makruh? Ya, akan dibahas insyaallah. Al-kufur di sini ya disebut secara bahasa adalah kampung yang jauh dari manusia. Dalam maksud hadis ini adalah kampung yang jauh dari ilmu, enggak ada sekolahan, enggak ada pendidikan agama, bahkan enggak ada masjid. Ya, maka jangan tinggal di tempat yang seperti itu. Ya, karena mau ibadah susah, mau sholat Jumat susah, punya anak mau didiknya di mana? Ya. Didiknya gimana? Bingung. Ya. Masa anak mau ikut sawah terus, mau ikut ngangon terus, kan tidak bisa. Harus dididik ketika mereka sudah besar. Fa ahlul qura li bu'dihim an mustama' ahlil ilmi wa li jahlihim wa qillati ta'adudihim bi amri dinihim kal mauta as-sakinin fil qubur. Di sini Rasulullah menggambarkan menghuni kampung terpencil yang jauh dari pendidikan, dari masjid, itu seperti menghuni kubur. Kenapa? Karena kampung terpencil yang seperti itu tidak ada atau jauh dari pendidikan agama, jauh daripada masjid, itu akan membuat mereka jauh daripada ilmu. Ya. Dan mereka akan tidak terbiasa dengan perkara-perkara agama. Ya. Sehingga mereka menjadi badui, menjadi orang yang tidak punya kebiasaan baik dalam beragama. Maka pengibaratan mereka adalah seperti ya, orang mati yang tinggal di kubur karena enggak ada ilmu yang berkembang dari mereka. Ya. Li'annahum la yajiduna may yurawwidhuhum wa yu'adzibuhum, karena mereka tidak mendapati orang yang membimbing, orang yang mendidik mereka. Tidak ada yang menasihati mereka. Walidah yuqalul jahil, oleh karena itu orang jahil itu sering diistilahkan mayyit. Ya. Mayyitun mashi, ya. Mati tapi berjalan, atau bahasa tidak sopannya itu bangkai berjalan. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita tinggal, carilah tempat tinggal itu yang dekat masjid. Artinya di kampung itu tuh bukan harus berdampingan persis dengan masjid ya. Tetapi kampung itu ada masjid yang kita bisa sholat Jumat, yang bisa sholat 5 waktu di situ. Dan ada pendidikan. Ada pendidikan. Itu penting sekali. Karena pendidikan itulah yang akan menjaga iman dan akhlak. Ya, akan menjaga iman dan akhlak daripada kita dan generasi penerus kita. Ahlu Syam, orang Syam, lughahnya Ahlu Syam, biasa menyebut qaryah, kampung, itu dengan kafur. Kafur. Ya. Sehingga Rasulullah di sini menggunakan dialeknya orang Syam. Sakinul kufur kasakinil kubur. Ya. Orang yang tinggal di tempat terpencil, jauh dari masjid, jauh dari pendidikan, itu seperti menghuni kuburan. Nah, ini pilihan bahasa yang baik ya. Pilihan bahasa yang baik terkadang boleh kita berdialek dengan dialek lain. Seperti Rasulullah itu, walaupun dialeknya adalah dialek Quraisy, tapi terkadang beliau sampaikan dengan dialeknya orang-orang Yaman, dialeknya orang-orang Syam, itu terkadang demikian. Makanya Al-Quran turun dengan sab'un, ya, dengan 7 bahasa, 7 dialek. Diambil dari hadis ini, an-nahyu an suknal badiyati wa nahwi dzalik. Larangan menempati ya badiyah, badui. Jadi larangan kita menjadi badui. Ya, menyendiri di hutan, di apa namanya, tinggal di jauh dari manusia, itu tercela. Ya, itu tercela. Karena kebaikan itu kalau kita bersama dengan masyarakat. Dengan masyarakat kita bisa tegur sapa, bisa salam. Tapi kalau di hutan sana gak bisa salam. Salam sama siapa? Ya. Kita bisa ngasih sumbangan. Kita bisa saling menasehati. Tapi kalau kita tinggal jauh di tengah hutan, siapa yang akan bisa menasehati? Mau menasehatin siapa? Kalau kita punya anak, anaknya mau dididik sama siapa? Mau sholat Jumat, Jumatannya di mana? Nah, mau sholat jamaah saja, nggak ada. Ya. Oleh karena itu, di sini ada larangan kita tinggal di tempat kampung yang terpencil sekali, yang masjid aja nggak ada, tempat pendidikan juga nggak ada. Ya. Berarti ilatnya di sini adalah di sini, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Ya. Maka kita dalam mencari tempat tinggal hendaknya memiliki 2 hal tadi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida Siratul Mustaqim, kitab beliau Fi Mukhalafati Ashabil Jahim, wa qad ja'ala Allahu suknal qura yaqtadi min kamalil insan min al-ilmi wad-dini wa riqatil qalbi ma la yaqtadihi suknal badiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tinggal di pemukiman yang ada masjid, ada tempat pendidikan, ya, ini bisa menyempurnakan keimanan dan ilmu agama seseorang dan akan membuat hati itu menjadi riq, menjadi lembut. Karena melihat orang sengsara, ya, kita lembut hatinya. Melihat orang yang susah, lembut hatinya. Ya. Bisa bersabar karena dilatih kesabaran di tengah-tengah masyarakat itu. Ma la yaqtadhihi suknal badiyah. Ya. Di mana itu tidak bisa didapatkan kalau kita itu hidupnya menyendiri. Ya. Dalam bahasa psikologi itu introvert ya. Jadi tertutup, menyendiri, enggak mau bergaul. Itu mudaratnya besar sekali. Akan membuat jiwa ini kaku. Ya, kaku. Ya. Kaku itu ya sulit menerima nasihat. Yang kedua, dia tidak bersabar karena tidak pernah mengalami konflik. Ya. Tidak pernah mengalami konflik. Kalau kita hidup di masyarakat pasti ada konflik. Misalkan anak sekolah. Sekolah kelas 1 itu konfliknya udah macam-macam. Ya. Kalau enggak percaya coba antum 1 jam memperhatikan anak kelas 1 di MTQ kita tuh, ya, dilihat. Ada enggak konflik di situ? Banyak. Ada berantem, ada ejek-ejekan, itu pasti. Sesuatu yang enggak bisa dihindari. Tapi jangan karena alasan itu kemudian wah, anak saya di rumah saja. Biar enggak berantem, biar enggak ejek-ejekan. Iya benar, enggak berantem, enggak ejek-ejekan. Tapi jadi pendiam, jadi kaku hatinya. Bahkan mohon maaf ya, kasus-kasus yang kadang mengerikan terjadi dari orang-orang yang seperti itu. Tidak pernah menghadapi masyarakat, tidak pernah berkonflik dengan masyarakat. Jadi konflik itu pendidikan. Konflik itu bagian dari pendidikan. Ketika anak berantem, ustadznya misah, nasehatin, itu gimana? Itu kan menanamkan. Enggak boleh berantem, enggak boleh mukul. Rasulullah enggak boleh melarang seperti itu. Kan tertanam. Oh iya, berantem enggak boleh. Walaupun besoknya berantem lagi. Tadi ngomongin lagi, jangan berantem. Besok berantem lagi. Diomongin lagi sama ustaznya, kan begitu. Mungkin waktu kecil belum ini. Belum kuat ya pemahamannya, tetapi mereka tertanam, itu enggak boleh. Walaupun dia melanggar, tapi itu enggak boleh. Tapi coba kalau anak kita di rumah, ya, anaknya satu-satunya lagi, gak pernah berantem. Bahkan gak paham itu berantem. Ya. Dan gak tahu solusi kalau berantem itu bagaimana. Yang benar gimana, yang salah bagaimana. Ya. Makanya ikhwan fillah jazakumullah, kata Syekhul Islam, tinggal di perkotaan, tinggal di pemukiman, atau bersosial dengan masyarakat, dengan yang seumurannya, itu justru akan menambahkan ilmu, pengalaman, menambahkan kelembutan hati, bisa bersabar karena menghadapi konflik-konflik yang ada. Orang tua kenapa bijak? Karena sudah mengalami asam garamnya kehidupan, menghadapi berbagai macam problematika hidup. Kan orang tua begitu. Dan ini tidak bisa diperoleh oleh suknal badiyah, oleh orang-orang yang tinggalnya di pedalaman. Kama anal badiyah tujibu min salabatil badan wal khuluq wa matanatil kalam ma la yakunu fil qura. Bisa dilihat orang yang tinggal di pedalaman itu badannya itu keras-keras. Bodohnya kencang-kencang. Ya, dan ucapannya pun saklek. Ucapannya enggak ada totokrom apa tata kramanya. Ya, enggak ada tata kramanya. Beda kalau kita tinggal di kota. Memang secara fisik kita itu lebih loyo dibandingkan orang yang dalaman. Tetapi secara lisan kita lebih bisa unggah-ungguh ibaratnya. Bisa berdiplomasi, bisa ada ucapan yang mengetahui oh ini kurang pas, oh ini pas. Ya, bukan harus kota banget, tidak. Ya, bahkan perkampungan seperti ini sudah cukup. Artinya kita punya tetangga, punya sosial masyarakat, itu akan lebih tertata orangnya dibandingkan ya orang yang tidak mau berinteraksi antar sesama. Ya, wa hadza wal aslu, dan ini adalah hukum asalnya kita tinggal di masyarakat. Wa in jaza takhalluful muqtadha limani'in wa qad yakunu suknal badia anfa minal qura, walaupun kalau ada permasalahan tertentu bisa juga tinggal di pedalaman itu lebih bermanfaat. Misalkan tadi seperti kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas menghindari fitnah peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Saya enggak mau ikut sana, saya mau ikut sini. Udahlah, saya lari aja ke pedalaman supaya tidak ikut fitnah, supaya tidak ya mendzalimi salah satu dari dua pihak yang bertikai tersebut. Itu akan muncul zaman-zaman begitu. Tetapi secara hukum asalnya kita adalah yang paling bagus tinggal bermasyarakat. Hidup bertetangga itu paling afdol. Ya. Justru dengan hidup seperti itu kita akan sempurna agama kita. Ya. Jangan dianggap yang afdol itu menghindar dari masyarakat, tidak. itu lari dari masalah. Yang kalau antum sudah berkomunitas, nanti masalah itu pasti akan muncul. Misal ya, ada contoh, kayaknya enak tinggal kalau di antar ikhwan saja. Ayo kita beli kaplingan, ya, 100 kapling, menghindar dari masyarakat. Nanti kalau sudah ada rumahnya, 1, 2, 3, pasti ada masalah antar tetangga. Ya, ada masalah gara-gara airnya nyipret ke sana, atau anak tetangga main ya pintu tetangga yang lainnya, ada saja pokoknya masalah. Artinya masalah itu enggak bisa dihindari. Hatta kita buat kaplingan sendiri yang berisi orang yang belajar agama semua, sholatnya 5 waktu semua, pasti tetap ada masalah. Itu pasti enggak bisa dihindari. Ya. Bahkan kalau yang bertetangga ini kenal dalil semua, nanti padu tukaran aja pakai dalil. Enggak bisa, qala Rasulullah, qala Allah taala. Waduh, repot lagi. Udah berantem pakainya dalil kan repot. Ya, padahal tinggal damai saja. Dan itu kejadiannya banyak gitu. Yang paling bagus adalah ya kita tinggal di masyarakat, ya, bisa sabar dengan gangguan mereka selama tidak merusak keluarga kita, maka itu bagus untuk ditinggali. Selama keluarga kita tidak rusak di lingkungan tersebut, maka itu bagus ditinggali. Kita bertahan dan bersabar di situ. Beda kalau lingkungan yang sudah sangat amburadul ya, banyak pemabok, banyak wanita nakal, banyak sabu-sabu. Nah, itu sudah enggak bagus yang seperti itu. Kita harus pindah. Ya. Tapi kalau masyarakat umum ya, tidak ada perkara fahsya, perkara keji yang tersebar, ya, maka sabar di situ. Kebaikan kita, akhlak kita, dakwah kita insya Allah akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Mungkin secara, kadang secara fisik dia gak ikut seperti kita, tidak berpenampilan seperti kita, tetapi mereka itu simpati. Bisa ya, bisa, contoh misalkan ya, kita punya anak ya, kecil kok sudah rajin sholat, ada di pojok sana tuh lihat, memperhatikan. Kayak bocah sekolah nengen disi ya, cilik-cilik bisa sholat 5 waktu. Ya. Padahal ini orang kadang gak ngaji, gak apa. Tiba-tiba pengen disekolahkan seperti anaknya kita. Yang artinya pengen dididik dengan pendidikan ahlus sunnah, pendidikan salafi. Walaupun orang tuanya belum bisa seperti itu. Kadang ada hikmahnya. Kadang ada hikmahnya seperti itu. Ya, tinggal kita semoga diberi kemampuan ya untuk mendidik anak-anak kaum muslimin di atas pendidikan yang sunnah, pendidikan yang hak. Ya, itu penting masyarakat muslimin, karena hidupnya dakwah itu dari pendidikan itu. Ya, dari pendidikan. Kalau kita ikut dakwah, sudah kenal dakwah lama, putra-putri kita tidak dididik dengan pendidikan ahlus sunnah, ya nanti enggak ada keberlangsungan. Kitanya mati, anak kita sudah beda lagi. Ya, kan demikian ya. Qala fi dinasakumullah. Sampai ulama dulu mengatakan, "Idza kunta fi mawdhi'in qad khala min faqihin wa tabibin fala yastati'u an tasila ila wahidin min huma in khala al-makanu an huma aw ahadihima illa bisayr musafadan yuqsaru fiha al-fard." Ya. Kalau engkau itu tinggal di sebuah tempat yang di tempat tersebut tidak ada dua pihak. Yang pertama itu orang yang faham agama. Yang kedua orang yang faham kedokteran. Kalau kita tinggal di sebuah wilayah, ibaratnya gak ada ulamanya, gak ada ustadznya, dan gak ada dokter, gak ada mantri, gak ada bidan. Ya. Dimana kalau ingin mendapatkan ilmu atau ingin mendapatkan pengobatan, itu harus safar, yang harus mengkosor sholat. Ya, kalau kata Syafi'iyah 70 kilo. Maka kalau antum berada di tempat yang seperti itu, maka itu termasuk tempat yang tidak baik. Kalau kita harus ya belajar agama saja harus 70 kilo, mau berobat ya 70 kilo, berarti enggak ada baiknya tempat itu ditinggali. Ya alhamdulillah ya, di Pemalang, radius Pemalang ya alhamdulillah. Ya, ada pengajian, ada tahfidzul Quran, ada pondok pesantren, ada tempat pengobatan di mana-mana. Enggak. Cukup baik untuk kita tinggal di situ. Ya. Tapi kalau antum tinggal di sebuah tempat, sudah ulamanya jauh, dokter mantrinya juga jauh. Ibaratnya kalau belajar ya angel, meriang ya angel. Ya berarti enggak ada kebaikan di situ. Pindah saja di tempat yang lebih dekat. Ya. Ini kata ulama terdahulu ya. Artinya betapa pedulinya ulama tersebut kepada kebaikan umat ini. Kebaikan secara agama dengan dekat kepada masjid dan juga pendidikan agama. Dan kebaikan secara dunia dekat dengan apa? Dengan tempat pengobatan. Dengan dokter. Ya, sampai-sampai Ibnul Qayyim itu dalam Tibun Nabawi membahas. Ada dua atau tiga, ada yang mengatakan tiga. Tiga profesi yang harus ada di sebuah tempat. Yang pertama disebut profesi, ya kadang tidak disebut dengan profesi. Yang pertama adalah pemimpin dengan perangkatnya. Kalau sebuah tempat gak ada pemimpinnya, kacau. Yang satu desa gak ada lurahnya, gak ada cariknya, gak ada RT, gak ada RW, ya kacau desa itu. Maka wajib fardu kifayah harus ada yang menjadi pemimpin di desa tadi. Yang kedua harus ada alimnya, harus ada orang yang tahu agama di situ. Ini fardu kifayah, harus ada di antara mereka dalam satu kampung yang belajar agama. Pulang nanti akan memberikan khutbah, memberikan pengajaran tentang agama. Dan yang ketiga adalah tabib, dokter atau mantri, istilah kalau nggak ada, atau apa yang tahu ilmu kesehatan. Ya, kampung itu nggak ada, itu jadi dosa. Ya, menjadi dosa itu hukumnya fardu kifayah. Tiga profesi tersebut itu adalah fardu kifayah di satu kampung harus ada. Yang pertama apa namanya, kepemerintahan. Yang kedua adalah orang yang berilmu agama. Dan yang ketiga adalah orang yang tahu kesehatan. Tiga hal tadi harus ada. Ya, tiga hal tadi harus ada. Bahkan telah lewat kan khutbahnya Umar bin Khattab ketika mengingatkan ya kepada kaum muslimin, dhayya'u thulutsal ilm, sungguh kalian telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu, yaitu ilmu tib, ilmu kedokteran. Ketika kaum muslimin kok rupanya malas belajar ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, maka Umar bin Khattab sampai berkhutbah mengingatkan, kalian telah melalaikan ilmu sepertiga ilmu, yaitu ilmu kedokteran. Ya, beliau bagi ilmu jadi tiga, ilmu ibadah, yang kedua ilmu muamalah, ya itu bisa dipelajari dalam fikih. Tapi yang satu, yang sepertiga ini nggak ada di fikih, yaitu ilmu kedokteran. Nah, makanya siapa yang belajar fikih dia dapat 2/3, ya dari ilmu yang fardu kifayah, tinggal dia belajar yang sepertiga. Ya. Tapi alhamdulillah tidak fardu ain. Ya, apabila satu kampung ada satu yang melaksanakan, kita semuanya gugur kewajibannya. Jadi satu kampung ada satu dokter sudah cukup. Atau kalau tidak satu kampung, beberapa kampung yang radiusnya bisa ditempuh. Ya. Tapi kalau sudah sampai jarak safar tidak ada dokter, kita dosa semua. Satu jarak safar tidak ada alim, kita dosa semuanya. Satu jarak safar tidak ada pemimpin, kita juga dosa semuanya. Tiga hal ini harus ada. Ya. Demikian fadl dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwan fi din azakumullah, kita lanjutkan. Tadi ya diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tinggal di perkampungan yang banyak masyarakatnya, yang ada masjidnya, yang ada orang yang berilmu, itu akan menyempurnakan ilmu, menyempurnakan agama, dan membuat hati itu lebih legowo ya, lebih sabar dibandingkan kalau kita tinggal menyendiri ya, karena memang menyendiri itu mudaratnya banyak ya, menyendiri mudaratnya banyak. Menyendiri diperbolehkan ketika ada fitnah yang besar saja ya, ketika ada fitnah yang besar. Tapi secara asalnya kita tidak boleh menyendiri ya, ketika kita juga nggak boleh dengan alasan lebih baik diem kemudian nggak ngomong, itu salah juga ya. Kan hadisnya itu falyakul khairan au liyasmut, ucapan yang baik atau diem. Maka diem itu bukan pilihan pertama ya. Pilihan pertama adalah berbicara yang baik, komunikasi yang baik ya. Baiknya diem itu adalah ketika kalau berbicara nggak ada manfaat ya. Dan berbicara itu akan menghasilkan banyak manfaat kalau pembicaranya manfaat, pahalanya lebih banyak dibandingkan diem. Maka sekali lagi pendiam itu belum tentu baik ya. Makanya kita kalau ada anak ya, misalkan anak kita kok diem, maka kita malah kurang seneng, karena kita tidak tahu dia itu pengennya apa, mau bagaimana ya, kemudian perkembangan pendidikannya juga bagaimana, kita nggak tahu kalau diem saja ya, itu kurang baik malah. Makanya kita lebih senang anak yang ceria ya, ditanya jawab, berarti kan tahu oh ini anak begini, anak begitu. Jadi kalau diem kita tidak tahu perkembangan anak ini ya. Maka salah satu kebaikan adalah kita tinggal bermasyarakat, berkomunikasi dengan baik, dilatih ilmu berkomunikasinya dengan masyarakat. Karena ilmu dakwah itu ilmu komunikasi. Nabi Musa ya, ketika hendak berdakwah kepada Fir'aun, mintanya komunikasi yang baik. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan ya lepaskanlah ya ikatan-ikatan di lisanku, supaya ngomongnya itu lancar, ngomongnya bagus, yafqahu qawli, supaya yang mendengarkan ucapan itu paham apa yang kita sampaikan. Dan ini butuh latihan ya, masyarakat muslim, butuh latihan. Berkomunikasi itu butuh latihan, bukan sekedar ngomong, enggak. Kita itu butuh latihan. Kira-kira kalau ngomong begini orang seneng enggak? Itu kan butuh latihan. Ini kalau saya ngomong begini enggak seneng ini masyarakat. Ya. Makanya berkomunikasi adalah wasilah kebaikan yang sangat besar. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya. Kalau kita bukan ustaz, ya, banyak ikhwan ngaji itu bukan karena ustaz. Bahkan diajak ngaji sama teman. Kan banyaknya begitu. Kita dulu kenal ustaz ya enggak langsung kenalan dengan ustaz. Kita awal ngaji itu enggak kenalan dengan ustaz. Kita tuh diajak teman. Jazakallahu khairan. Saya masih ingat. Ya. Ketika kita sekolah punya teman namanya Ipung, panggilannya Ipung. Semoga dengar beliau. Aslinya Saiful, tapi panggilnya Ipung. Ya. Di mana beliau juga bukan seorang penuntut ilmu, bukan, tapi punya kakak itu ngaji. Ngajinya pun bukan ngaji antum yang tiap hari, bukan. Ngajinya kalau dauroh saja. Tapi zaman dulu memang begitu. Ya, ada informasi ngaji itu sebulan sekali, sekalian beli majalah syariah gitu. Nah, zaman itu ya begitu. Ya, ada teman namanya Ipung atau Saiful, kita manggilnya Ipung, teman sekolah dulu. Ya. Sebenarnya takbirnya kalau berbicara itu ya biasa. Tetapi istilahnya kalau berbicara di hadapan umum biasa. Tapi kalau dengan berteman ucapannya supel, bagus. Ngajak orang itu pintar. Ya. Beliau sekarang jadi montir motor, punya bengkel. Ya, makanya kalau pulang ke Brebes saya nyari istilahnya wujud terima kasihnya kepada ya beliau, yang wasilah beliau kita kenal dakwah. Bukan ustaz, bukan orang yang istilahnya berilmu sekali, bukan, biasa, ya, istilahnya biasa saja. Dia pun terpengaruh ngaji dari kakaknya. Sering kita senang baca buku, dia baca, bawa buku, ya, konsumsi buku. Suatu ketika, ya, kita itu ada permasalahan, perdebatan masalah bid'ah. Ya. Semua buku tentang bid'ah sudah baca. Ya, faya subhanallah, ujungnya karena kebanyakan buku yang dibaca bingung, karena gak ada guru. Ya kan, ujungnya kan bingung, karena kita gak punya guru, bingung. Apa aja ustaz baca, tapi gak ada guru, bingung. Debat sama Mas Ipung ini. Debat gak ada ujungnya juga. Sampai, wis onong bewis. Gih, tak kasih rekaman. Ya, masih ingat, kasih rekaman kaset, ya kaset yang masih bulat-bulat begitu ya. Dikasih dua kaset. Ya, isinya satu ceramahnya Ustaz Muhammad Sewet dengan Ustaz Komar waktu itu. Tahun berapa itu ya? Tahun 2001 2002 lah ya. Ya, zaman-zaman laskar itu. Ya. Setelah mendengarkan kaset itu seperti tercerahkan. Nah, dari situlah saya pengin ngaji. Ini Ustaz ngisinya di mana? Ya, ngisinya di mana? Ngisine ning Purwokerto, aduh. Nah, bocah sekolah ya Purwokerto duit sing ngendi kan ibaratnya begitu. Akhirnya nabung satu bulan. Nabung, katanya ada doroh di sana di Purwokerto, saya masih ingat. Karena uangnya terbatas, waktu itu cuma bisa megang uang sangu 10.000. Itu nabung satu bulan. Punya 10.000. Ya, karena enggak ada angkutan ke sana. Akhirnya kita Dayak nebeng mobil truk semen pagi-pagi jam 6 sampai Purwokerto kalau nggak salah sekitar jam 9-an. Dauro di situ. Di situ mulai. Ya. Jazakallahu khairan. Pulangnya bingung, duitnya habis untuk makan siang. Akhirnya jalan kaki, ada tukang angkot dianterin. Ya. Ngendi, Mas? Mau ke Ketanggungan, arahnya Ketanggungan. Yo naik, ngutang gak ada arto pak. Nah, akhirnya diantar sama tukang angkot di pertigaan apa saya lupa. Di situ nanti nunggu aja tukang sayur. Akhirnya nebeng tukang sayur dari apa tuh dulu dari sana. Tempat jual beli sayur di sana apa? Antara Purwokerto apa namanya? Aji Barang. Jadi barang nebeng pak sayur sama ibu-ibu pakul sayur, saya masih ingat, dipecingi 10.000. Masya Allah, bocah aduh ngaji ke 10.000 nih, saya masih ingat. Ya, jazakallahu khairan, semoga Allah balas kebaikan ibu-ibu. Anak gak kenal ibu-ibu itu dan belum pernah ketemu lagi, tapi semoga jadi kebaikan bagi beliau. Artinya syahidnya di sini masyarul muslimin, ya, gak harus jadi ustaz untuk ngajak orang untuk kebaikan. Coba Mas Ipung ini ya, subhanallah, nganter anak. Dia gak ada anak waktu itu pun gak ada bayangan mau jadi ustaz. Mas Ipung pun gak ada bayangan anak mau jadi ustaz. Tapi ya, sebabnya kita bisa mondok, bisa taklim, bisa mondok, kemudian bisa ngisi taklim, ya, salah satunya adalah hidayah, ya, diajak sama Mas Ipung ini. Ya, jazakallahu khairan. Ana sebut baru namanya nih ya. Sebelumnya belum pernah nyebut nama, tapi ana sebut namanya. Ya. Jazakallahu khairan. Ya, barangkali orang yang antum ajak untuk ngaji tiba-tiba 10 tahun, 20 tahun ketemu udah jadi ustaznya antum. Ya enggak tahu. Ya. Kita enggak ada yang tahu. Ada seorang supir. Supir ini biasa nganter ustaz. Supir, anak sebut supir siaga, siaga medika. Supir, udah sepuh. Biasa jemput ustaz kalau mau khutbah. Ya. Tiba-tiba karena jadwal anak kosong, anak tak suruh salah satu musrif. Antum gantiin khutbah sana. Oh siap ustaz. dijemputlah sama si supir ini. Supir ini ngomong ketika ketemu anak, set, si fulan dulu ini, ya, dulu anak waktu dia mondok masih tidur itu yang nganter anak, set. Waktu tesi SD atau SMP, nah, saiki wis ceramah, saiki wis, ya, wis khotbah. Dia ingat ketika nganter dari Pemalang, ya, ke pondoknya, itu selama perjalanan tidur, tesi cilik. Faya subhanallah, orang nyana ibaratnya, saiki wis bisa khutbah di mimbar. Kita nggak tahu. Bisa jadi yang antum lihat sekarang di tahfidz itu anak-anak kecil, bisa jadi 10 tahun yang akan datang bisa khutbah, antum dengerin mereka khutbah. Itu bisa jadi seperti itu. Kita tidak tahu siapa yang akan menggantikan kita dalam dakwah. Ya. Karena dakwah ini bukan warisan. Ya, bukan diwariskan ke anak saya, kemudian anak saya, anaknya saya, belum tentu. Para ulama anaknya Syekh Al-Albani pun tidak jadi seperti Syekh Al-Albani. Anaknya Syekh bin Baz tidak jadi seperti Syekh bin Baz. Anaknya Syekh Utsaimin tidak jadi seperti Syekh Utsaimin. Anak Syekh Mukbil tidak jadi seperti Syekh Mukbil. Bahkan ulama-ulama yang sekarang bermunculan setelah mereka bukan anak mereka, dari orang tua yang lain. Kan begitu. Oleh karena itu masyarakat muslimin, berbuat baik kepada seorang, mengajak ke taklim, mengajak ke apa, itu jangan remehkan. Antum ngajak orang taklim, tiba-tiba anak itu, anak saya pengen tak pondokin, akhirnya dipondokin. Setelah dipondokin 10 tahun anaknya yang antum ajak taklim, tiba-tiba jadi ustaz. Itu kebaikan antum nganter itu hidayah, ya. Itu lebih baik daripada onta merah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairulaka min humurin na'am. Jika engkau memberikan petunjuk, jika Allah memberikan petunjuk dengan sebabmu, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu zaman Rasul harganya 200 dinar. 200 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram. Kalau kali 200 berarti berapa? Berapa? 800. Berapa? 850 dinar. 850 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta berapa? 850 juta. Nah, itu kendaraannya orang Arab. Jika kita memberikan, jika kita, Allah memberikan petunjuk dengan sebab kita, itu lebih baik daripada kita dapat kendaraan 850 juta tuh. Apa tuh? Pajero. Ya. Demikian ya, khana fitina sukumullah. Artinya jangan remehkan kebaikan. Ya. Sama kenapa hikmahnya kita itu harus tinggal di bermasyarakat dengan manusia itu. Itu hikmahnya itu. Karena kita ngajak kebaikan. Itu remeh, cuma yuk taklim yuk. Ini tak silihi buku. Yuk taklim. Bisa jadi ajakan itu mendatangkan kebaikan yang banyak. Tak contohkan dari pengalaman pribadi. Teman saya, Mas Ipung. Ya. Yang artinya, ya kalau antum rajin tiap hari taklim. Ya. Tapi dengan sebab beliau menunjukkan, subhanallah, ya kita bisa belajar. Kita bisa ngajar. Jadi kebaikan itu. Ya. Dan juga pengalaman-pengalaman yang lainnya yang ana sebutkan tadi. Ya, cuma supir, nganter anak, dia juga dibayar, nganter anak, mondok. Subhanallah, berapa tahun kemudian, anak itu jadi ustaz. Ya kita gak tahu. Dan orang itu bangga. Berarti aku main nganter ustaz ya. Senang. Ya. Yang seperti itu masyarakat muslimin, manfaat yang kita tidak tahu dibalik sebuah kebaikan kalau kita tinggal bermasyarakat. Nah, itulah hikmahnya kita tinggal bermasyarakat. Baik ya, bermasyarakat, bersosialisasi, ucapannya bagus, berinteraksi. Adapun gangguan, ya dimanapun pasti dapat gangguan. Tapi juga kalau sabar dapat pahala. Ya. Ini penting. Jangan sampai ketika kita ngaji malah menjauh dari masyarakat. Enggak mau bermasyarakat, salah kabeh masyarakat. Kalau orang ngomong salah semua, pasti dia yang salah. Ya, salah paham dia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum dapat wahyu memang sering ke Gua Hira menyendiri. Karena mau ibadah di Masjidil Haram isinya berhala, enggak tenang hati. Akhirnya beliau cari tempat yang menyendiri dan itu Allah ilhamkan sebelum dapat wahyu. Ya, untuk beribadah menyendiri supaya tidak ada berhala di situ. Karena malaikat ada berhala begitu enggak mau mendekat. Ya, setelah di Gua Hira barulah ya malaikat itu, malaikat Jibril mendekat pada Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang pertama. Tapi setelah dapat wahyu itu beliau bukan menyendiri lagi. Setelah itu beliau berdakwah. Ya, ya ayuhal mudassir kum fa'angdir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah, berilah peringatan. Akhirnya beliau berdakwah. Dan berdakwah itu di mana? Di hutan? Ya enggak. Berdakwah ya di masyarakat. Dapat pertentangan enggak? Dapat. Dapat cercaan, makian, hinaan, yo tiap hari. Tapi kebaikan ada di balik itu. Nah, kita lanjutkan satu bab lagi ya, masih ada waktu sedikit. Satu bab lagi. Cuma ada satu hadis ya, atau dua hadis. Bab al-badu ila tila', yaitu bab bolehnya kita terkadang menyepi ke tila'. Tila' itu dataran tinggi. Atau boleh kita terjemahkan, boleh kadang kita itu apa namanya piknik atau refreshing di dataran tinggi. Qala hadatsana Muhammad ibn Sabah qala hadatsana Syarik 'anil Miqdam min Syurih an abihi qala sa'altu Aisyah 'anil Badwi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sabah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syarik dari Miqdam min Syurih dari ayahnya. Aku pernah bertanya kepada Aisyah dari Al-Badi, yaitu berkunjung ke pedalaman begitu. Faqultu hal kana an-nabi yabdu, apakah nabi itu terkadang ke pedalaman? Qala na'am iya, kana yabdu ila haula itila. Rasulullah senangnya kadang itu ke tila. Tila itu adalah dataran tinggi yang bersumber mata air. Air terjun, kalau di sini air terjun atau apalagi curug ya, Rasulullah kadang begitu. Hadisnya sahih li ghairi. Ya. At-tila' di sini martafa'a minal ardi wa mattasa'a fi famil wadi. Yaitu dataran tinggi kemudian ada lembah sedikit yang agak luas, wahiya masayilul ma' min uluin ila suflin. Di mana itu menjadi tempat sumber mata air kemudian akan mengalir seperti air terjun begitu menjadi sungai. Ya. Itu kadang Rasulullah SAW demikian. Faedah diambil dari hadis ini, dalilun ala anna Rasul kana yakhruju ahyanan ila al-qura as-saghira alladhi fiha masayyul miyah. Terkadang Rasulullah itu keluar menuju kampung kecil yang ada mata airnya. Ya, yang ada mata airnya. Ada beberapa faedah di sini. Yang pertama, orang yang berilmu itu terkadang perlu ke pedalaman. Perlu melihat ke pedalaman. Bagaimana perkembangan di sana? Bagaimana perkembangan Islam dan iman di sana? Apakah sudah mengenal Islam apa belum? Sudah ada masjid apa belum? Kalau belum ada masjid ya kita usahakan. Kan begitu. Dan yang kedua, ya, terkadang kita itu secara badan dan secara psikis membutuhkan ibaratnya penyegaran, penghijauan. Ya. Pikirannya lebih fresh ya karena pegunungan dan juga udaranya lebih sejuk, lebih bagus. Dan sebagaimana Rasul pun ketika kecil itu beliau berada di tila'. Tila' itu dataran tinggi yang ada sumber airnya. Beliau dititipkan di Bani Sa'ad di Halimah As-Sa'diyah. Itu tinggalnya di pedalaman tapi di gunung yang ada mata airnya. Ya. Itu baik untuk anak kecil. Tapi kalau sudah dewasa ya baiknya memang di kota. Nah, tapi terkadang kita juga perlu mengunjungi tempat-tempat terpencil seperti itu, ya, supaya tempat-tempat terpencil seperti itu tetap ya mengenal agama, ya tetap mengenal agama, tetap mengenal Islam, ya perlu dikunjungi. Ya demikian, ya ikhwan fil din jazakumullah, semoga bermanfaat, ya. Dan kembali kepada tema daripada bab-bab tadi, yaitu kita harus sabar tinggal di tengah masyarakat, bersosialisasi, berbaur dengan mereka, menyampaikan kebaikan, dan sabar dari gangguan-gangguan yang ada di masyarakat. Dan terlarangnya atau tercelanya kalau kita hidup menyendiri, tidak berbaur dengan masyarakat, ya, tidak bersosialisasi, tidak mau, ya, apa namanya, gabung dengan masyarakat, susul tinggal menyendiri jauh, ini tercela. Bahkan ya kalau yang ditinggal itu adalah negeri yang soleh, itu justru sampai tingkatannya haram. Kalau yang kita tinggalkan itu negeri yang baik, ya, menuju tempat yang tadi tidak ada ulamanya, yang tidak ada dokternya, itu sama saja ya perkaranya haram, ya, karena dia memudaratkan agama dia dan memudaratkan badan dia. Kalau sakit jauh dokternya, ya, punya istri, istrinya mau lahiran susah, nggak ada yang nolong. Anaknya sakit susah, anaknya sudah gede mau sekolah susah, jauh, jauh. Ya. Maka demikian, semoga bermanfaat. Allah Taala alam suhab. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.